hawa nafsunya. Ya, menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya. Jadi hawa nafsunya yang dia kedepankan, itu seakan-akan dia mendahulukannya. Tidak ada sebagian manusia seperti itu, lebih mendahulukan hawa nafsu. Nasallahu alaihi. Kenapa Muawiyah radhiyallahu anhu tidak termasuk khalifah? Sebab Nabi bersabda khilafah di masa beliau 30 tahun. Iya. Dan itu berakhir di Ali bin Abi Thalib. Apa perbedaan hadas dan najis? Ya, kalau hadas dia adalah suatu yang membatalkan sholat. Suatu yang membatalkan sholat, membatalkan wudhu. Ya. Dan hadas itu kadang disebabkan karena najis dan selain najis. Adapun najis, dia adalah sesuatu yang mengotori dan harus berbersih darinya. Apa ada dalil larangan mengusap air bekas wudhu? Ada dalil yang menunjukkan makruhnya mengusap air bekas wudhu. Sebab dari air bekas wudhu itu akan menetes dosa-dosa bersamanya. Jadi makruh untuk diusap atau dibas, dikeringkan menggunakan kain atau handuk. Di mana keletak lafaz sallu fi buyutikum saat hujan di waktu salat subuh? Ya. Kalau di waktu salat subuh boleh dia letakkan setelah setelah adzan selesai, Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah, dia katakan sallu fi buyutikum. Ya. Atau boleh dia ganti dengannya hayya 'alal falah. Jadi hayya 'alas shalah, sallu fi buyutikum. Ya, tidak ada hayya 'alal falah. Dan di tempat yang ketiga, boleh dia lengkapi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian sallu fi buyutikum. Setelah sallu fi buyutikum, dia baca as-salatu khairu minan naum, setelahnya enggak apa-apa. Jelas? Apakah ada tahajud setelah tarawih dan witir? Kalau dia sudah sholat witir, maka dia sholat witir di awal malam misalnya, dia bangun lagi, kemudian dia sholat tahajud, boleh saja. Ya. Tapi jangan witir dua kali. Sebab Nabi SAW bersabda, La witrani fi layla. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, jadi dia sholat tahajud saja dua rakaat, ya, tidak witir lagi. Apa dalil muslimah harus bercadar? Ada dalil dari Asma binti Abu Bakar bahwa boleh terlihat telapak tangan dan wajah. Ya, memang ada hadis Asma binti Abi Bakar itu, tapi hadisnya lemah. Ya. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang ada dari Nabi menunjukkan wajibnya menutup muka bagi perempuan. Itu adalah auratnya. Apa hukum rambut yang menghalangi kening ketika sujud? Ya, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sebab afdalnya sujud itu langsung menyentuh apa? Menyentuh dahi. Ya. Menyentuh dahinya. Demikian pula kalau pakai kopiah, pakai imamah, maka sebaiknya langsung menyentuh dahi. Sebab dalam hadis Ibn Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, ya, Rasulullah bersabda, umirna an nasjuda ala sab'i a'dha, ala sab'ati a'dha. Kita diperintah untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Ya, pertama adalah dahi, disebut dahi dan bukan yang lainnya. Karena itu makruh kalau ada yang menghalanginya. Ya, karena itu makruh kalau ada yang menghalanginya. Adapun membatalkan, tidak membatalkan. Apa derajat hadits sahabat yang masuk ke dalam jemaah dalam keadaan ruku? Haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu perbuatan sahabat Abu Bakrah Nufay ibn al-Harith, dan Nabi menegurnya, menyalahkan perbuatan itu. Setelah beliau sholat, Nabi bersabda, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah kamu semangat, tapi jangan kamu ulangi lagi. Bagaimana cara makmum mengucapkan amin? Apakah dijaharkan atau disirkan? Atau tidak terlalu nyaring? Ya, kalau sebagai makmum, dijaharkan aminnya. Ya. Tapi tidak harus berteriak keras. Ya. Dia menjaharkannya. Sebab Nabi memerintah untuk mengucapkan amin. Dan kalimat ucapan itu dengan ucapan lisan. Apa hukumnya memakan kapsul yang terbuat dari cacing untuk pengobatan tipes? Jawabannya, cacing itu haram, dia dari al-khaba'ith. Dan Allah tidak menjadikan pada hal yang haram itu ada obat di situ. Ya. Banyak obat yang lain. Saya mendatangi sholat berjamaah, ternyata saf sudah penuh. Dan bisa dipastikan tidak ada jemaah lagi yang datang. Karena sudah masuk rakaat terakhir. Apa saya membuat saf baru? Atau sholat sendirian? Ya. Kalau sholat sendirian tidak boleh. Dia menyelisih hadits Nabi SAW. Ya, sebab Nabi bersabda, "Fama adraktum fasallu." Apa yang kalian dapatkan bersama imam, ikutlah sholat bersamanya. Ya, kalau dia tidak ikut sholat, berarti dia menyelisih hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka yang wajib dia kerjakan, dia sholat sendirian di belakang saf. Dia bikin saf baru sendirian, tidak ada masalah. Ya, adapun hadits la sholata khalfas safi munfaridan, tidak ada sholat di belakang saf sendirian. Ini kalau dia sengaja bikin saf sendiri masih ada kosong di depan. Ya, atau masih ada tempat dia bikin saf. Kalau tidak ada lagi tempat, apa yang harus dia lakukan? Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Apa benar anak kecil yang belum menyempurnakan wudu tidak boleh dimasukkan ke dalam saf salat? Ya Allah alamnya ini perlu pembahasan. Apa syariat menutup bejana tempat air ketika malam tiba mencakup juga kulla tubak kamar mandi? Ya zahirnya juga mencakup hal itu, walaupun apa namanya yang disebut dalam hadith-hadith adalah kendi-kendi, tempat yang dipakai minum. Iya, karena ilah yang diterangkan itu nampak, ilah yang dijelaskan itu khawatir akan apa namanya dia terkena penyakit yang turun. Iya. Apa syariat menjamak salat ketika hujan berlaku umum baik di rumah atau di masjid? Tidak, ini berlaku di masjid saja. Ya, sebab karena memberatkan datang ke masjid maka dijamak supaya tidak datang lagi ke masjid. Adapun di rumah, untuk apa dia menjamak di rumah? Dia rumah salat, masuk waktu salat lagi. Ya. Dan tidak pernah dilakukan menjamak salat tanpa safar itu atau di waktu hujan itu dalam riwayat, kecuali hanya di masjid. Dalam suatu safar, saya ingin menjamak sholat maghrib dan isya dengan mengakhirkannya pada waktu isya. Ketika saya singgah di suatu masjid, ternyata sholat isya sedang ditegakkan. Apakah saya ikut sholat bersama mereka padahal saya belum sholat maghrib? Ya, jawabannya ikut sholat berjamaah. Imamnya niatnya sholat isya, antum niatnya sholat maghrib. Begitu tiga rakaat, antum salam. Ya, kalau masih sempat mengejar imam satu rakaat, kejar supaya dapat lagi keutamaan sholat apa? Sholat jamaah isya. Ya, sehingga dapat keutamaan sholat dua kali, keutamaan sholat berjamaah dua kali. Tapi kalau dia ikut sama imam rakaat yang terakhir, maka dia wajib sholat empat rakaat. Sebab imamnya mukim. Ya. Bagaimana cara kita supaya lebih khusyuk dalam sholat? Karena kadang syaitan mengalihkan perhatian kita saat sholat. Ya. Jawabannya banyak kiat yang membuat seorang itu khusyuk. Banyak kiat. Ya. Di antaranya, dia menanggalkan segala konsentrasinya kepada urusan selain daripada sholat. Dan dia menyadari bahwa dia akan menghadap kepada Rabb-nya. Dia menghadirkan makna ini. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza sallaita idza qumta lis-salat fasalli salata muwaddi'." Kalau kamu berdiri untuk salat, maka salatlah seperti salat perpisahan. Jadi anggap itu salat terakhir. Ya, kira-kira kalau seorang mengetahui bahwa ajalnya akan datang setelah dia sholat isya, cuma satu kesempatan lagi sholat isya saja, ya, tidak lagi kesempatan lain, kira-kira sholat isyanya ini akan diapakan? Ya, dia akan berupaya, kalau dia berakal pasti dia akan upayakan satu sholat ini bisa menggugurkan dosa-dosanya dan masukkan dia ke dalam sorga, pasti dia akan lebih khusyuk di dalamnya. Juga di antara kiat untuk khusyuk, seorang memperhatikan makna apa yang dibaca. Nah, ini perlu latihan, perlu membiasakan, dan perlu semangat, ya, ijtihad. saya dulu berkali-kali melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian saya bertobat. Di lain waktu saya mengulangi perbuatan itu dan saya ikuti dengan tobat lagi. Begitu seterusnya berulang-ulang. Saya pernah berjanji kepada Allah dalam doa saya untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Akan tetapi saya sendiri mengingkarinya dan melakukan dosa itu kembali berulang-ulang. Dan saya tanyakan, bagaimana dengan tobat saya? Nasuh atau bukan? Apakah saya harus membayar kafarah karena janji yang saya ingkari tersebut, berapa besarnya? Ya. Pertama, berkaitan dengan dosa, siapa yang bertobat dan dia penuhi syarat tobat. Syarat tobat ada 5, sebagaimana yang telah kita terangkan. Dia ikhlas dalam tobatnya, menyesali perbuatan dosanya, dia tinggalkan perbuatan dosa, dia sesali. Kemudian dia berniat dalam hatinya sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya. Ya. Kemudian yang 5, masih ada waktu tobatnya sebelum nyawa sampai tenggorokan dan sebelum matahari terbit di arah barat. Jelas ya? Kalau terpenuhi syarat ini, pada saat dia bertobat, maka tobatnya diterima. Begitu dia jatuh dalam dosa lagi dan dia bertobat dengan syarat itu pula, maka tobatnya insya Allah diterima. Bukan artinya seorang sudah bertobat setelah itu tidak mungkin dia terjatuh dalam dosa lagi. Siapa yang menjamin dirinya terjatuh dalam dosa? Jelasnya? Ini tentang hukum bagaimana bentuk tobat itu. Dan seorang hamba hendaknya berusaha. Ya. Sebab jiwa itu kalau sudah terbiasa dengan hal yang keliru, namanya kebiasaan, kadang dia punya hasrat untuk terus melakukannya. Dan ini perlu upaya untuk mendidik dirinya supaya dia tidak melakukan hal tersebut. Kalau misalnya dia terbiasa dengan sebuah tempat, karena berada di tempat itu dia jatuh dalam dosa, maka dari bentuk tobatnya dia cari tempat yang lain yang membantu dia untuk terhindar dari dosa tersebut. Dia didik dirinya. Begitu dia merasa bahwa dirinya sudah terdidik, ya, terbiasa, maka dia kembali ke tempatnya, tidak ada masalah. Demikian. Ada pun janji yang diambil, itu adalah tidak bersifat nadar, maka tidak ada kafarah dalam hal itu. Menghemat air adalah sunnah. Iya. Menghemat air adalah sunnah. Dan itu dicontohkan oleh Nabi. Beliau berwudu dengan satu mud. Sampai berwudu dengan satu mud. Sebagian riwayat, beliau mencuci membasuh tangannya dengan 2/3 mud. Ya, menunjukkan jumlah yang sedikit. Dan beliau mandi dengan 4 mud sampai 1 sok sampai 5 mud. Ya. Bagaimana cara merealisasikan mencintai saudaranya, ikhwat atau akhwat, karena Allah Ta'ala? Ya. Maksudnya cinta karena Allah, benci karena Allah, itu cinta yang dasarnya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada batas yang dibolehkan. Ya. Dan benci karena dia melakukan hal yang bermaksiat kepada Allah, maka dia benci pada kadar maksiat yang dia lakukan. Itu yang dimaksudkan. Ya. Dan di dalam masalah kecintaan, kadang memang syaitan masuk kepada hamba untuk menyesatkannya. Sebab tidak satu perkara pun dari perkara yang dilakukan oleh hamba dari ketaatan kecuali syaitan mengajak kepada dua jalan. Jadi ketaatan apapun yang dilakukan oleh hamba, pasti syaitan mengajak kepada dua jalan. Apakah jalan ekstrim dalam melakukannya atau jalan menyepelekan. Iya. Jadi hendaknya seorang berhati-hati dan mengambil posisi pertengahan. Bagaimana kita membeli makanan yang di situ kita tidak tahu penjualnya muslim atau bukan? Hanya kita kesimpulan bahwa negeri ini kebanyakannya muslim, penduduknya insyaallah muslimin. Ya tidak ada masalah insyaallah. Ya. Tidak ada masalah. Ya, warung-warung makan itu yang sifatnya umum di negeri kita ini, hal yang umum diketahui. Tapi yang umum. Kalau dia khusus untuk menganut agama tertentu, biasanya ada tanda-tandanya yang dikenal dengannya. Ini di negeri yang apa? Ya, ada muslim dan kafir seimbang. Apalagi kalau yang mendominasi adalah kaum muslimin. Ya. Yang mendominasi adalah kaum muslimin. Maka Anda perlu menanyakan tentang apa yang dimakan dan seterusnya. Ya. Jelas ya? Demikian pula kalau ahlul kitab. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan kambing yang dihadiahkan oleh siapa? Perempuan Yahudi itu. Ya, beliau tidak tanya, kamu apa namanya menyembelihnya pakai nama Allah atau tidak? Tidak dirinci, langsung saja dimakan. Padahal itu ada racunnya. Jelas ya? Yang sebagaimana yang dimaklumi. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hukum ini. Apa benar seorang perempuan dilarang mengikat rambutnya ketika sholat? Iya benar, ada hadits yang melarang tentang hal itu. Apa benar orang yang sholat 8 rakaat rawatib pada duhur dijamin masuk surga? Seingat saya hadisnya itu bukan pada duhur saja. Bukan pada duhur saja, tapi pada seluruh sholat rawatib. Dan sholat rawatib itu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Boleh begitu. Dan boleh juga 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Dan boleh 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Ini 3 riwayat semuanya sahih. Dan boleh 4 rakaat sebelum asar. Dan boleh 2 rakaat setelah asar. Dan boleh juga 2 rakaat setelah maghrib ya. Setelah asar tidak ada sholat sunnah. 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, kalau dalam hadits Ibnu Umar yang dijanjikan untuknya sorga, ada riwayat duhur 2-2, maghrib dan isya berarti semuanya 8. Ada riwayat berapa? 12. Ya, yang jelas ini bentuk-bentuk rawatib yang warid. Dan siapa yang menjaganya dijamin dengan surga. Bagaimana cara yang benar menggunakan jari jemari ketika berzikir selepas sholat? Ya, di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i bin Majah dan selainnya, disahihkan oleh Ibn Hibban dan selainnya, bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'qidu tasbih bi yadi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menghitung tasbih dengan tangannya. Kalimat aqada Dan aqada dalam bahasa Arab itu adalah melingkarkan, menghitung dengan melingkarkan. Itu aqada. Jadi kalimat aqada, sesuatu yang diikat, dilingkarkan, itu aqada. Seperti dalam hadis Nabi mengatakan, rawi mengatakan bahwa Nabi aqada baina usbu'aihi tis'an. Beliau melingkarkan antara jarinya menjadi 9. 9 begini, 10 begini. Ya. Dalam sebagian ya. Yang jelas ini disebut aqada. Jadi aqad itu adalah melingkarkan. Jadi kalau dia menghitung tasbih, jangan keluar dari mana melingkarkan. Jelas? Kalau dia menghitungnya begini, tidak melingkarkan namanya, menutup. Hah? Jelas ya? Itu aja ukurannya. Ya. Dan dilingkarkan, bentuknya mau dibagaimanakan terserah. Ya. Ya. Baik, saudara ya. Ini pertanyaannya banyak yang saya enggak jawab. Sebab kadang sebagian pertanyaan itu perlu pembahasan lagi. Ya, dan sebagian banyak dari pembahasan sebenarnya sudah berulang di pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dan doa kita pada kali ini insyaallah berakhir di sini. Ya. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di daurah kali ini selama 3 hari ini ada manfaatnya untuk kita semua, berberkah untuk kita semua di dunia dan di akhirat, dan semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang terus dilimpahkan pengetahuan terhadap apa yang dia tidak ketahui, dan dijadikan pengetahuannya itu sebagai hal yang membawa manfaat baginya, tidak membawa bencana dan tidak membawa dosa untuknya karena dia tidak amalkan. Dan semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang mendengarkan ucapan dan yang mengikuti terbaiknya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.